إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sering membaca Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, ya Allah, anugerahkan kepada kami dari orang-orang dekat kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk mata, penyejuk hati. Waj'alna lil-muttaqin, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa imaman, sebagai imam. Ya, saya kira banyak dari kita yang sudah menghafal doa ini dan memang sering pula membacanya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengupas dari beberapa faedah-faedah dari doa tersebut. Keterangan-keterangan ulama mengenai doa tersebut, terkhusus dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'd rahimahullah di dalam tafsirnya. Doa tersebut terambil dari surat Al-Furqan. Ya, surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang mereka mengucapkan doa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ayat-ayat yang sebelumnya yang semua itu masih dalam pemaparan bagaimana Allah firmankan di situ mengenai penjelasan sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana dimulai dari ayat ke-63, jadi ayat yang ke-63 Al-Furqan 63, di situ Allah firmankan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Hamba-hamba Ar-Rahman, itu hamba-hamba Allah, adalah orang-orang yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh rendah hati, tawadhu, tidak sombong. Dan apabila orang-orang yang jahil mengajak bicara mereka, biasanya orang-orang jahil ucapan-ucapannya jelek, kotor, cacian, makian. Ketika orang-orang jahil, orang-orang bodoh mengajak bicara mereka, qalu salama, mereka orang-orang yang beriman, hamba-hamba Ar-Rahman, qalu salama, akan tetap mengucapkan ucapan yang penuh dengan keselamatan. Nah, setelah itulah ayat-ayat berikutnya penjelasan mengenai sifat-sifat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dari sifat-sifat daripada hamba-hamba Ar-Rahman, wa yaqulu alladziina yaqulun, yaitu orang-orang yang mereka mengucapkan, yaitu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini menunjukkan bahwa orang-orang yang membaca doa ini berarti apa? Dia telah melaksanakan, mengamalkan salah satu daripada sifat-sifat daripada ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ar-rahman. Ini jadi sifat daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa kepada Allah di antara dalam membaca doa ini. Maka faedah pertama yang bisa kita ambil daripada ayat ini adalah bagaimana sangat pentingnya seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk apa? Sifatu ibadur rahmah. Termasuk sifat dari hamba Allah adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita mau jujur, sebenarnya kita masih sangat kurang di dalam memberikan porsi ibadah berupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih sangat kurang di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat daripada ayat ataupun hadis, alhamdulillah, hasungan, dorongan, motivasi untuk memperbanyak doa itu sangat banyak. Di antaranya hadis Abu Hurairah, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa al-ibadah." Doa itu adalah ibadah. Kemudian setelah itu Rasulullah membaca firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian yaitu Allah berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, janji Allah apa? Astajib lakum, aku akan kabulkan, aku akan beri ijabah untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Perhatikan di situ Nabi sabdakan, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Ini ulama jelaskan ketika ada bentuk mubtada khabar, mubtadanya ad-du'a, khabarnya al-ibadah. Diberikan dhamir fasl huwa. Ketika khabar di situ dia ma'rifat dengan alif lam, ya, dengan alif lam di situ sehingga dia ma'rifat. Khabar ma'rifat itu memberikan faedah al-hasr. Khabar ma'rifat memberikan faedah al-hasr, pembatasan. Pembatasan. Ad-du'a huwa al-ibadah. Jadi seolah-olah ya ibadah itu ya doa, terbatasi. Ibadah itu ya isinya dengan berdoa. Seperti al-hajju arafah, haji itu arafah. Bukan maknanya bahwa ibadah haji itu hanya wukuf di arafah, tetapi menjadi bagian terpenting ya daripada haji adalah wukuf di arafah. Maka demikian juga ini doa huwa al-ibadah. Ini maknanya bahwasanya mengerjakan berdoa berarti dia telah mengerjakan bagian yang banyak daripada ibadah. Telah memperoleh bagian yang banyak daripada al-ibadah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berdoa memohon pada Allah, ya, berdasarkan hari ini berarti dia telah, berarti dia sedang memberikan banyak dari bagian ibadah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara memang hikmah diciptakannya manusia untuk ibadah. Kan? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika seorang hamba tadi sedang berdoa memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, mohon ini as'aluka kada wa kada, saya memohon kepada-Mu demikian dan demikian. Nah, ini sedang Hakikatnya dia sedang menjalankan peribadahan, bahkan bagian yang banyak daripada ibadah. Sebagaimana ketika dia berdoanya kepada selain Allah, dia palingkan doa pada selain Allah, berarti dia sedang memberikan bagian yang banyak daripada ibadah kepada selain Allah. Dan menunjukkan ya, sebuah perbuatan kesyirikan yang besar ketika seorang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semata-mata seorang itu memohon, meminta pada Allah, dia dapat pahala. Bahkan pahala yang besar, karena dia sedang menyerahkan bahagia yang banyak daripada ibadah. Ternyata selain dia dapat pahala, sedang menghamba pada Allah, Allah janjikan sebagaimana ayat yang Rasul bacakan setelah itu, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian Allah berkata, berdoalah padaku, aku kabulkan untuk kalian. Jadi selain dia semata-mata dia sedang berdoa, ini dia adalah sedang ibadah, ya pahala, bahkan bukan sekedar ibadah. Sehingga dalam riwayat yang lain dikatakan mukhul ibadah, intinya ibadah. Riwayat yang dhaifah, ya, doa mukhul ibadah. Secara makna betul, bahwasanya doa itu adalah inti daripada ibadah. Riwayat yang sahih adalah lafaz ad-du'a huwa al-ibadah. Sehingga ketika seorang sedang berdoa, dia sedang memberikan bagian yang banyak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah Allah janjikan. Berdoalah padaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Artinya Allah akan beri apa yang kalian minta. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang la tukhlif, la yukhliful mi'ad, tidak menyelisih janji. Tidak menyelisih janji. Ketika Allah telah menjanjikan untuk mengabulkan, Allah pasti akan kabulkan. Ini. Sehingga sekali lagi, bagaimana ciri daripada hamba Ar-Rahman, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hajat dia, kemaslahatan dia, baik kemaslahatan duniawi ataupun kemaslahatan akhiratnya. Maka barakallahu fikum, jangan sampai kita berdoa itu hanya kalau ketemu masalah. Kalau sudah kepentok dan ada jalan keluar, baru dia berdoa pada Allah. Kalau belum kepepet begitu, tidak pernah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Merasa saya bisa selesaikan masalah ini, ini mudah, ini gampang, ini mudah, ini gampang. Makanya lanjutan ayat tadi, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Ada sombong, tidak mau doa pada Allah. Ya, tidak mau doa sama sekali. Dia merasa sudah semuanya bisa sendiri. Tidak butuh dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dia akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Artinya Allah benci, Allah murka kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa, apalagi yang sama sekali memang tidak berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, jangan kita merasa bangga diri bisa mengerjakan segala perkara dengan kemampuan sendiri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hakikatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di waktu-waktu yang dikatakan mustajabah. Ya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa di waktu-waktu tersebut, seperti bainal adzan wal iqamah, ya, antara adzan dan iqamah. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Juga di sepertiga malam yang terakhir, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku, aku akan beri. Ya, man yastaghfiruni fa'ufir lah, siapa yang memohon maghfirah, ampunan, aku akan ampuni dia. Barakallahu fikum. Terkhusus selain ayat ini memberikan faedah hasungan untuk memperbanyak doa, sebagaimana itu adalah sifat hamba-hamba Ar-Rahman, lebih khusus lagi yaitu doa yang memang tercantum di dalam surat Al-Furqan ini, di sini ada hasungan untuk kita membaca doa tersebut. Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami ya Allah, karuniakan kepada kami daripada azwaj. Sering mungkin kita mendapati diterjemahkan kepada istri, ya, istri-istri kami. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, beliau memahami bahwasanya azwaj di situ maknanya lebih umum. Maknanya apa? Lebih umum. Beliau berkata rahimahullah, ay qurana ana min ashabin wa aqranin wa zaujat. Azwaj di situ maknanya adalah orang-orang dekat kami, orang-orang dekat kita, orang-orang yang di sekeliling kita, daripada sahabat, teman, dan istri. Jadi sedang kita memohon kepada Allah, wahai Rabb kami, berikanlah karunia, anugerahkan kepada kami dari orang-orang dekat kami, orang-orang yang menjadi ada di sekitar kami, di sekeliling kami. Apakah yang tadi apa? Sahabat, teman, istri. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Itu ketika melihatnya seorang gembira, senang, sejuk hatinya melihat orang-orang dekatnya itu. Diterangkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata rahimahullah, ya'ni alladzina yas'alunallaha an yukhrija min aslabihim min dzurriyyatihim man yuti'uhu wa ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Sebelumnya beliau menukilkan ucapan Ibnu Abbas, ya'nuna man ya'mal bi ta'atillah fa taqrabuhu bih. Yani mereka maksudkan orang yang beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati fataqrabuhu bihi a'yanuhum fid dunya wal akhirah, sehingga menjadi tentram, sejuk hati dan mata mereka melihat orang-orang dekatnya itu taat kepada Allah di dunia wal akhirah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Jadi maksudnya barakallahu fikum, memohon orang-orang dekat kita dan anak keturunan kita itu menjadi qurrata a'yun, yang apa tadi, menunjukkan hati, menunjukkan mata ketika dilihat, maknanya bahwa mereka adalah orang-orang yang ya'mal bi ta'atillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang memohon, ya Allah, anugerahkan kepada kami bahwa orang-orang yang di sekeliling kami ini, teman, ya, sahabat, istri, serta zuriyah, anak keturunan, ini semuanya orang-orang yang ya'mal bi ta'atillah, mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Wa idza sekarang kita baca daripada tafsir Syekh Sa'd rahimahullah, wa idza istaqra'na halahum wa sifatihim arafna min himamihim wa 'uluwi martabatihim. Jika kita perhatikan keadaan mereka dan sifat mereka, kita akan memahami betapa tujuan mereka sangat tinggi, kedudukan mereka itu tinggi. Min himamihim wa 'uluwi martabatihim, bagaimana tujuan mereka dan tingginya martabat mereka, yaitu hamba-hamba Ar-Rahman. Kenapa mereka memiliki tujuan yang tinggi? kedudukan yang tinggi, annahum la taqarru a'yunuhum, bahwa tidak akan bisa menjadikan mata mereka itu sejuk, hati mereka itu sejuk, hatta yarawhum muti'ina li rabbihim, sampai mereka melihat orang-orang di sekelilingnya, anak keturunannya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh beliau rahimahullah, ini merupakan tujuan yang sangat besar, martabat yang sangat tinggi, di mana mereka hamba-hamba Ar-Rahman tidak akan merasa ya sejuk mata mereka, sejuk hati mereka, sampai melihat orang-orang di sekeliling mereka itu hanyalah orang-orang yang muti'in dari rabbihim, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Ini kan kalau di zaman kita timbangan orang itu senang merasa sejuk matanya lihat kerabat, teman, anak-anak. Itu kan timbangannya kesuksesan apa? Dunia. Kalau kerabat-kerabatnya itu cuma pakai motor butut ya, terbiasa. Musim kayak nah ini belum. Padahal mungkin dia masya Allah dari sisi keagamaannya, ketaatannya. Sebaliknya kalau yang datang itu pakai mobil mewah, dia tadi matanya sejuk, hatinya sejuk, gembira. Wah ini kerabat saya yang datang dengan mobil ini, yang berikutnya lagi datang mobil ini. Bahkan mungkin sebagian merasa malu kalau pas acara kumpul-kumpul itu keluarganya itu ternyata orang-orang pada tidak punya, malu. Tetapi akan bangga dilihat tetangga-tetangganya bahwa kerabat-kerabatnya ketika datang semuanya orang-orang yang sukses secara keduniaan. Bukan maksudnya kita barakallahu fikum tidak membolehkan mengambil dari dunia, tetapi yang kita sedang bicarakan ini adalah bagaimana menimbang, menjadikan timbangan seorang itu menyejukkan hati atau tidak dari sisi mana. Hendaknya jadikan timbangan pokoknya adalah ini, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Ar-Rahman tidak akan mata mereka menjadi sejuk, hati mereka menjadi sejuk, kecuali apa? Ketika melihat orang-orang yang di sekelilingnya itu orang-orang yang muti'ina lillah, taat kepada Allah. Artinya baik mereka itu kaya atau miskin, yang penting apa? Taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kaya taat, bagus. Miskin taat, bagus. Yang penting apa? Taatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang dijadikan barometer timbangan kayanya ini. Yang penting kaya dulu, tak adanya nanti. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana hamba-hamba Ar-Rahman dikatakan oleh beliau ulwi martabatihim, sangat tinggi martabat mereka, di mana mereka tidaklah menjadikan ya tentram, tenang hati ya, dan mata mereka tidaklah menjadi sejuk sampai mereka melihat orang-orang di sekelilingnya, anak keturunannya, muti'ina li rabbihim, orang-orang yang taat kepada Allah, alimina amidina, menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beramal. Oleh karena itulah mereka mendoakan, karena pengen dengan yang seperti itu, mereka pun berdoa, ya Allah karuniakan kepada kami, mudah-mudahan orang-orang yang kami kenal, teman-teman kami, saudara-saudara kami, istri kami, anak-anak kami, jadilah mereka itu orang-orang yang bisa menyejukkan hati kami. Artinya, jadikanlah mereka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada-Mu ya Allah. Nah, ini. Karena memang barakallahu fikum orang-orang dekat kalau mereka adalah orang-orang yang jelek, suka maksiat pada Allah, itu akan berimbas pula pada kita. Ketika orang-orang dekat di sekeliling kita, apakah itu teman, kerabat, keluarga, apakah itu orang-orang yang tidak taat pada Allah, kita akan kena dampaknya. Allah firmankan juga di surat Al-Furqan kalau tidak salah, di mana Allah berfirman, "Yauma ya'abdu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khazula." pada hari kiamat nanti ketika seorang yang berbuat zalim itu menggigit kedua tangannya, penyesalan, penyesal dengan mengatakan, "Tuhai kiranya aku dahulu mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, mengikuti jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya mengambil jalan kebaikan. "Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Duhai kiranya aku tidak menjadikan si fulan, si A, si B, si C jadi teman. Sungguh dia telah menyesatkanku dari petunjuk, dari mengingat, dari adzikr setelah datang kepadaku petunjuk tersebut." Ini menunjukkan teman itu bisa menyesatkan seorang. "Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani." Sungguh dia telah menyesatkanku dari adzikr, daripada ingat kepadamu ya Allah setelah datang kepadaku peringatan tersebut. Menunjukkan apa? Hakikatnya tahu. "Ba'da idza'ani," setelah petunjuk itu, peringatan dari Allah itu datang kepadaku. Faham berarti dia paham, ini jalan yang benar. Tetapi karena mengambil si fulan sebagai teman, si fulan itulah yang menyesatkannya, maka dia pun menyesal di hari kiamat nanti. "Wa kana syaitanu lil insani khabula," dan syaitan itu memang apa? Menyesatkan manusia. Jadi barakallahu fikum, sangat penting sekali orang-orang yang di sekeliling kita itu orang-orang yang baik, taat pada Allah. Maka kita memohon kepada Allah tadi demikian. Maka diterangkan selanjutnya oleh Syekh di sini, "Fa innahu du'a wa hadza kama annahu du'a li azwajihi wa dhurriyyatihi fi salahihim, fa innahu du'aun li nafsihim li anfusihim." Hal ini dia sedang mendoakan kebaikan untuk tadi apa, orang-orang dekatnya dan anak keturunannya dengan kebaikan. Dan hakikatnya kata beliau, "Fa innahu du'aun li anfusihim." Ini hakikatnya juga sedang mendoakan kebaikan untuk diri mereka sendiri, "li'anna naf'ahu ya'udu 'alaihim." Ya, karena kemanfaatannya juga kembali kepada mereka. Artinya kalau orang-orang dekat itu baik, kebaikan juga bagi yang berdoa tadi. Kebaikan juga apa? Kembali kepada yang berdoa tadi. Ketika kita mendoakan istri kita, orang-orang dekat kita, anak keturunan kita agar mendapatkan kebaikan, hakikatnya juga kita mendoakan kebaikan untuk diri kita. Karena kebaikannya akan kembali kepada yang berdoa juga. Ini barakallahu fikum, bagaimana seorang ketika memiliki orang-orang yang di sekelilingnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ja'alna lil muttaqina imaman," dan jadikanlah kami untuk orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Sebagai imam. "Ai awsilna ya rabbana ila hadhihi ad-darajah al-'aliyah," yaitu kita memohon ya Allah, sampaikanlah kami ke derajat yang tinggi ini. Jadi ini menunjukkan hamba-hamba Ar-Rahman memiliki cita-cita yang tinggi. Bukan sekedar yang penting muslim. Yang penting kan saya sudah muslim. Yang penting kan saya sudah ngaji. Kemudian dia titik berhenti sampai situ, tidak ada cita-cita yang tinggi. Dalam doa ini kita diajarkan untuk kita memiliki harapan yang tinggi. "Wa ja'alna lil muttaqin imama," jadikanlah kami terhadap atau bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang baik tadi, sebagai imam. Jadi kita sudah memohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami kepada derajat yang tinggi ini. Derajat as-siddiqin, derajatnya orang-orang yang jujur. "Al-kummal min ibadillahi salihin," ya, hamba-hamba Allah yang salih. "Wahya darajatul imamah fid din," yaitu tingkatan menjadi imam di dalam agama. Apa maksudnya menjadi imam di dalam agama? "Wa ayyakunu qudwatan lil muttaqin fi aqwarihim wa af'alihim," yaitu mereka menjadi teladan, menjadi qudwah, menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam ucapan-ucapan mereka, di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Jadi contohan, jadi teladan. "Yuqtada bi af'alihim wa yutma'an li aqwalihim," ditiru perbuatan mereka. ucapan-ucapan mereka, istilah orang Jawa, digugu. Ya, jadi orang itu nurut dengan dia. Nah, ucapan-ucapannya penuh dengan nasihat, penuh dengan kebaikan. Yasiru ahlul khair khalfahum. Orang-orang yang baik itu berjalan di belakangnya, ikut dengan dia. Fayahduna wa yuhtadun. Maka mereka itu mendapat petunjuk dan menjadi sebab petunjuk bagi orang. Ini barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita di dalam beragama, yang penting sudah muslim, yang penting saya sudah mau ngaji, kemudian sudah berhenti sampai situ. Padahal ya dia juga membaca doa ini, waj'alna lil muttaqina imama. Diresapi bahwa sedang meminta, ya Allah jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau jelaskan di sini selanjutnya, Syekh Sa'di rahimahullah, wa minal ma'lum, perkara yang diketahui bersama, anna du'a bi bulughi syai' du'aun bima la yatimmu illa bih. Ketika kita itu berdoa agar sampai kepada sebuah derajat, berarti hakikatnya kita sudah juga sedang berdoa meminta sebab yang tidak akan mungkin bisa tercapai tujuan ini kecuali dengan sebab ini. Ya, meminta untuk menjadi imam. Maka hakikatnya kita juga sedang meminta apa sebab yang dengannya akan tercapai tujuan ini. Wa hadhihi darajatul imamah fid din la tatimmu illa bis-sabr wal yaqin. Sementara derajat imam di sini, al-imamah fid din, tidak mungkin tercapai kecuali dengan as-sabr wal yaqin. Kesabaran dan keyakinan. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka ada yang menjadi a'immah, jadi imam-imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Sehingga berarti hakikatnya ketika kita memohon wa ja'alna lil muttaqina imama, kita juga sedang memohon kepada Allah, ya Allah karuniakan kepada kami kesabaran. Karuniakan kepada kami keyakinan. Keyakinan. Berarti dari sini kita juga sedang meminta agar kita diberikan oleh Allah keyakinan dan kesabaran. Maka sebuah ucapan di sini, penjelasan dari beliau sangat penting. Fahadha du'a yastalzimu minal a'mal. Maka doa ini berkonsekuensi berupa amalan. Yastalzim minal a'mal, menuntut adanya amalan. Yang namanya harapan, doa bukan sekedar diucapkan, tetapi untuk kita juga berusaha beramal menggapai hal itu. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Famankana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di jannah, apakah sekedar berharap? Falyamal 'amalan salihan. Beramallah dengan amalan yang salih dan jangan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi yang namanya harapan berdoa pada Allah itu butuh pembuktian, di mana kita juga berusaha untuk bisa mendapatkan apa yang kita minta tadi. Karena kalau tidak, itu dikatakan oleh para ulama, tamanni yang madmum, angan-angan yang tercela, jelek. Seorang menginginkan sesuatu tapi dia berpangku tangan, tidak ada usaha, tidak ada apa. Sehingga kalau kita itu berdoa, konsekuensi kita berdoa, waja'alna lil muttaqina imama, bahkan untuk yang pertama juga, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, karuniakan kepada kami orang-orang di sekeliling kami, anak keturunan kami, menjadi penyejuk mata. Berarti kita harus ada usaha untuk bagaimana menjadikan orang-orang di sekeliling kita itu menjadi orang-orang yang penyejuk mata, menjadi orang-orang yang taat. Terkait istri dan anak, tentu dengan apa? Mendidik mereka, memberikan pengajaran kepada mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dididik dengan baik, diberikan pengajaran yang baik. Ketika itu saudara-saudara kita kaum muslimin teman kita, kerabat, tetangga. Ya, dengan adanya an-nasiha. Al-mu'min mir'atun li akhih. Mu'min itu kan cermin bagi saudaranya. Ulama terangkan maksudnya cermin bagi saudaranya itu apa? Ya, ini seringnya yang namanya orang tidak bisa mengenali kekurangannya sendiri. Orang itu seringnya tidak bisa mengenali kesalahan atau kejelekan atau kekurangan-kekurangan diri sendiri. Merasa sudah baik, merasa sudah sempurna, tidak bisa melihat. Ya, maka saudaranya inilah yang dikatakan cermin bagi saudara. Saudaranya yang memberikan nasihat, memberikan masukan. Kamu kurang dari sisi ini. Kamu kalau bicara menyinggung yang seperti ini, diberikan masukan sehingga sadar. Cuman seringnya pula kita punya watak jelek, dikasih nasihat tidak terima. Dikasih nasihat justru mengatakan, urusi saja dirimu sendirilah, nggak usah ikut campur sama urusan orang. Padahal baik tulus ingin memberikan masukan kepada kita. Barakallahu fikum. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan contoh di sini, beliau justru mengatakan, rahimallahu imra'an ahda li aibi. Ya, ya. Semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan kepadaku aibku. Artinya maksudnya memberikan masukan. Didoakan, rahimallahu imra'an. Semoga Allah merahmati seorang yang dia memberikan, menghadiahkan. Dengan lafaz hadiah menunjukkan ini ibarat hadiah, sesuatu yang baik. Ahda li aibi, memberikan hadiah kepadaku terkait aibku. Artinya kekurangannya saya apa? Artinya memberi masukan. Ya, begini. Alhamdulillah. Kadang masukan itu juga dari anak-anak kita yang masih kecil begitu. Ya. Misal anak kita lagi main, ya minta diajari, kita malah sibuk main HP. Masuklah saran, tapi kok main HP terus? Dah kamu anak kecil gak tahu? Nah ini namanya apa? Tidak menerima nasihat dari anaknya. Oh iya gitu. Memang perlu waktu, ada waktu khusus untuk anak-anak kita. Kita bercanda dengan mereka, mengajari mereka dan seterusnya. Hal muhim tadi, dari orang lain kadang kita, ya bahkan seringnya kita memang tidak bisa melihat kekurangan kita, maka orang lain yang memberikan kepada kita. Barakallahu fikum, saran tadi. Kembali ke sini, menunjukkan kita ada usaha agar menjadikan orang-orang di sekeliling kita, terkhusus untuk keluarga dan keturunan, menjadi orang-orang yang bisa menyejukkan mata. Jadi tidak sekedar meminta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kemudian tidak ada usaha, tidak ada amalan. Kita mengusahakan ke situ. Demikian pula selanjutnya, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai teladan tadi, yang diikuti, dicontoh, didengar ucapannya. Ini maka butuh usaha, dikatakan oleh beliau, ya, butuh amalan, wasabr ala taatillah, butuh kita sabar untuk taat pada Allah, wa an maksiatillah, sabar untuk kita menahan kemaksiatan pada Allah, jangan berbuat maksiat, wa aqdarihi al-mu'limah, sabar daripada takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Dan kemudian beliau sebutkan, wa minal ilmi tam alladhi yusilu sahibahu ila darajatil yaqin, dan butuh kepada ilmu yang sempurna yang akan membawa pemiliknya kepada derajat al-yaqin. Kan tadi kan sebab yang akan menyampaikan kepada tingkatan keimaman sabar dan yakin. Maka butuh kita berusaha mengamalkan as-sabr ini. Sabar untuk taat. Sudah tahu ilmu ini berupa kebaikan, mari kita kerjakan. Sabar. Godaannya banyak memang untuk taat itu. Ya malas lah, ya ngantuk lah, ya capek lah dan seterusnya. Banyak. Maka apa? Sabar. Demikian pula dari maksiat, dorongan hawa nafsu untuk mengerjakan maksiat. Sabar menahan hawa nafsu. Ya kesenangannya sesaat. Sabar, dorongan hawa nafsu, sabar. Demikian pula takdir-takdir yang al-mu'limah, yang menyakitkan. Kita inginnya mendapatkan ini, tapi Allah takdirkan tidak dapat. Kita inginkan ini bisa di sisi kita lama, ternyata apa? Allah takdirkan sebentar, setelah itu pergi. Ini butuh as-sabar. Ini kesabaran. Demikian pula selain itu butuh kepada ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya kepada darajatul yaqin, ilmu agama. Sehingga ketika kita menginginkan agar memohon kepada Allah, ya Allah sampaikanlah aku kepada derajat al-imamah fiddin, kita harus menjalani usaha berupa terus bersabar dan terus mencari ilmu agama. Terus mencari ilmu agama. Jadi jangan kita berhenti di dalam menuntut ilmu agama. Terus belajar dan belajar, ya, belajar ilmu fiqih, ilmu akidah, bahkan bahasa Arabnya juga terus kita harus belajar. Karena kalau mohon maaf ya, kalau belum masih buta sama sekali dengan bahasa Arab, itu berat untuk bisa semakin mendalami ilmu agama. Istilahnya apa? Kepetok gitu. Ya sudah, berhenti. Nah, tapi kalau sudah biinnillah seorang terus belajar sedikit demi sedikit bisa memahami bahasa Arab, itu akan Allah mudahkan, pintu-pintu ilmu berikutnya akan mudah untuk dia paham. Nah, ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa ini adalah doa yang maknanya sangat luar biasa. Mari kita membaca doa ini di dalam kesempatan-kesempatan kita berdoa. Dan ingat, yang namanya kita berdoa bukan sekedar berdoa, kita resapi dan kita wujudkan usahanya untuk bisa mendapatkan apa yang kita doakan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.